Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sampai pada penjelasan Syekh Abdur Manasadi rahimahullah. Kemarin kita sampai pada ucapan Syekh Abdur Manasadi rahimahullah, fa idza kana ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wat tadbir, maka apabila Allah yang maha tinggi adalah maha esa di dalam penciptaan dan kepengaturan, wa huwal qahiru faqa ibadih, dan Allah yang berkuasa, wa qad i'tana bihim kullal i'tina fi jami'i ahwalihim, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperhatikan mereka dengan segala bentuk perhatian pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Wa huwa alladhi lahul hukmul qadari wal hukmus syar'i wal hukmul jazai, dan dialah Allah yang memiliki hukum qadari, ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan untuk terjadi di alam semesta ini, maupun ketetapan yang terkait dengan syar'i maupun dengan balasan. Yang ini semua barakallahu fikum, fa ainal lil musyrikina, yang dari penjelasan tadi barakallahu fikum tampak jelas bagi kita tentang kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ahli tauhid, orang-orang bertauhid, hanya kepada Allah mereka melakukan ibadah. Hanya untuk Allah mereka tujukan seluruh ibadah yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa di dalam penciptaan, maha esa di dalam kepengaturan, maha esa di dalam kekuasaannya. Konsekuensinya, maka Allah Maha Esa pula di dalam peribadahan. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan peribadahan dari hamba-hambanya. Fa aina lil musyrikina al-udul min man hadza an man hadza wasfuhu wa na'tuhu ila ibadati man laisa lahum minal amri syai', maka kemana orang-orang musyrikin berpaling dari zat yang seperti ini sifatnya, maha esa di dalam al-khalaq, mencipta alam semesta ini. Demikian pula maha esa fit tadbir, kepengaturan alam semesta ini, maupun esa di dalam kekuasaan terhadap alam semesta ini. Lahul hukmu al-qadari, memiliki ketetapan al-qadari, asy-syar'i, al-jazai. Demikian pula wa huwa asra'ul hasibin, yang maha cepat dalam menghitung amalan hambanya, dikarenakan seluruh sifat-sifatnya sempurna. Ilmunya, kekuatannya, dan seluruh sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka bagaimana kok orang-orang musyrikin mereka berpaling? Tidak mengibadahi, tidak mau mengibadahi, tidak mau mengesakan peribadahan untuk Allah yang seperti ini sifatnya sempurna. Kemudian setelah berpaling dari mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dia justru malah menuju kepada peribadahan terhadap makhluk. Laisa lahu minal amri syai', yang dia tidak memiliki urusan, tidak memiliki kepengaturan sedikit pun. Karena makhluk justru yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan si fulan hari ini sakit, mesti akan sakit. Enggak mungkin meleset. Lahul hukmul qadari. Allah tentukan jam sekian fulan meninggal, pasti akan meninggal. Allah tentukan si fulan yang sudah sakit parah, bahkan divonis meninggal, tapi Allah tentukan dia sembuh, akan sembuh. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas itu semua. Demikian pula Allah memiliki ketentuan. Yang berkaitan dengan syar'i. Apa saja yang baik untuk hamba-hambanya Allah tetapkan. Apa saja yang akan memadharatkan hamba-hambanya Allah larang. Allah semua yang punya kepengaturan itu. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala lemah, enggak memiliki kemampuan itu semua. Justru mereka yang diatur, mereka yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk biasanya hanya berencana kemudian berusaha. Semateng apapun rencana seseorang, dan sekuat apapun usaha yang dia lakukan, ketika Allah belum menghendaki berhasil, tetap enggak akan bisa berbuat apa. Ahli tauhid, orang-orang cerdas. Karena dia melakukan penyembahan kepada zat yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka adalah juhala. Waman adal mimman yad'u min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang lebih adal ay ajhal dari orang melakukan doa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah enggak mampu mengabulkan apa yang dia mohon. Allah Subhanahu wa taala jelaskan perintah untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan larangan dari mempersekutukannya dengan makhluk min wujuhin syatta. Allah jelaskan min wujuhin syatta, dari segala sisi. Hada minha, ini salah satunya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang uyub, alihatil musyrikina. Allah jelas tentang aib-aib, kecacatan-kecacatan, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin. Di antaranya, laisa lahum minal amri syai', tidak mampu memiliki urusan sedikit pun, tidak mampu mengatur sedikit pun, bahkan mereka yang diatur. Anehnya, yang atur malah penyembahnya. Kita lihat orang yang nyembah patung, yang menata posisi patung itu, ngadep kemana, di sebelah mana, apa patungnya memposisikan sendiri atau penyembahnya. Penyembahnya malah yang ngatur. Nah, kadang mereka rame-rame gotong patungnya, gotong sesembahannya. Terkadang berselisih di antara penyembahnya masalah posisi yang ngadep kemana. Sudah terjadi kesepakatan menghadap suatu arah. Cukup sampai di situ? Tidak. Masih membebani para penyembahnya untuk melakukan, menyuguhkan sesajian-sesajian. Dipanjatkan doa kepadanya, mendengarkan pun gak mampu. Berbicara pun tidak mampu. Itu merupakan uyub, sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Maryam ayat ke-42. Id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kita tahu Nabi Ibrahim imam ahli tauhid, nam ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ketika beliau beradu argumentasi dengan ayahnya yang masih berbuat kesyirikan, melakukan penyembahan-penyembahan kepada patung-patung. Ya abati, idh qala ya abati. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berkata kepada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa engkau melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat? Engkau panggil dia, seru dia, dengar juga enggak. Melihat apa yang engkau lakukan pun tidak. Kenapa kok kamu sembah? Kenapa engkau ibadahi? Wala yughni anka syai'a, dan enggak mampu memberikan kecukupan, pertolongan kepadamu sedikit pun ketika engkau mendapatkan kesulitan. Mendatangkan kemanfaatan pun tidak mampu. Menghilangkan kesulitan-kesulitan dari penyembahnya pun tak mampu. Wajar kalau Allah katakan waman adal, enggak ada orang lebih bodoh daripada mereka, orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahli tauhid. Mereka menyembah kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. lahu al-hukmu al-qadari, lahu al-hukmu syar'i, lahu al-hukmu al-jazai, wa huwa asra'ul hasibin, as-sami' al-mujib. Ini ahli tauhid. Melakukan penyembahan kepada zat yang berhak untuk disembah. Sedangkan orang-orang musyrikin mereka melakukan penyembahan kepada sesuatu yang pada hakikatnya memberikan manfaat pun tidak mampu, menolak bala tidak mampu, mendengar pun tidak, melihat pun tidak, apalagi memiliki kepengaturan, bisa ngatur sana ngatur sini. Tidak mampu, malah sesembahan yang diatur. Allahul musta'an. Nas'alullah salamat wa afiyah. Fahami baik-baik barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah tauhid dari segala sisi, itu diantaranya menjelaskan tentang uyub alihatil musyrikin, aib-aib, kecacatan-kecacatan sesembahan kaum musyrikin. Sebagaimana ahli tauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah memiliki kesempurnaan. Enggak ada satu aib pun, enggak ada satu naqs, kekurangan sedikit pun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli tauhid, orang beriman adalah orang cerdas. Melakukan penyembahan kepada zat yang memang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana orang musyrikin adalah orang juhala, bodoh. Melakukan penyembahan kepada sesuatu yang enggak bisa berbuat apa-apa. Mendengar enggak mampu, melihat enggak mampu, berbicara enggak bisa, mendatangkan manfaat pun enggak punya, memberikan rezeki pun tidak mampu. Kita kembali kepada kalam beliau rahimahullah. Wala indahu mithqalu dzarratin minan naf'i wala lahu qudratun wa iradah. Demikian pula mereka orang musyrikin berpaling dari mengibadahi Allah menuju peribadahan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, mithqala dzarrah, sekecil apapun enggak mampu dari kemanfaatan-kemanfaatan, enggak akan punya kemampuan. Demikian pula tidak memiliki kudrah, kemampuan, jangankan mencipta langit dan bumi, langit tujuh lapis tanpa tiang, demikian pula bumi tujuh lapis, enggak akan mampu. Jangankan menciptakan makhluk yang besar, menciptakan lalat saja enggak bisa. Jangankan sendirian, mereka rame-rame, sesembahan-sembahan kaum musyrikin saling bau-membau membuat lalat, itu pun tak mampu. Tapi sesembahan ahli tauhid lahu kudrah tamah, memiliki kesempurnaan, kemampuan yang sempurna. Sehingga orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya dan meyakini bahwa mereka bisa memberikan kemanfaatan, itu adalah dusta, bohong. Kuburan puyang fulan bisa memberikan manfaat, bohong. Tempat keramat itu, tempat tertentu yang dikeramatkan, baik pohon atau bebatuan, katanya bisa memberikan manfaat, bohong. Kita lebih yakin, apa kita yakin dengan seyakin-yakinnya terhadap pemberitaan Allah Subhanahu wa taala, dan kami enggak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Qala Allahu azza wa jalla innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Al-Ankabut ayat ke-7, ayat ke-17. Hanya saja yang kalian ibadahi dari selain Allah, awsanan, wasan. Awsan, kullu ma yu'badu min dunillah. Setiap apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un, sama saja. Nuhita ala surah amla. Sama saja apakah dipahat, dibuat suatu postur, ataukah tidak. Yang dipahat, dibuat suatu postur berarti patung-patung. Yang tidak dibuat postur berarti mencakup kayak kuburan-kuburan, bebatuan, pepohonan, yang lainnya. Dinamakan awsan, jamak dari wasan. Sehingga awsan lebih umum. Kalau asnam, khusus yang disembah dari selain Allah dan berbentuk postur. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam ayat ini, Al-Ankabut, ayat ke-17, innama ta'buduna min dunillahi awsana. Hanya saja yang kalian ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala berupa wasan-wasan. Sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah. Wa takhluquna ifka. Dan kalian membuat kedustaan padanya. Apa bentuk kedustaannya? Di antaranya dia promosikan kepada orang-orang. Katanya itu bisa memberikan manfaat. Bisa nolak bala. Kita katakan bohong. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan bahwa itu adalah bohong. Innaladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kalian ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak memiliki untuk kalian rizki. Mereka tidak mampu memberikan rizki untuk kalian. Vonis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka enggak mampu memberikan rizki kepada kalian. Karena yang mampu memberikan rizki itu hanyalah Allah. Maka dari itu Allah mengatakan, fabtahu indallahi rizqa. Maka kalian carilah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala rizqi. Mohon rizqi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Hasana mencakup rizqi yang baik. Wa'buduh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian ibadahilah Allah. Washkurulah, bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Pengingkaran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terhadap mereka orang-orang musyrikin yang berpaling dari melakukan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan menuju peribadahan kepada selain Allah yang justru tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Itulah keadaan kaum musyrikin. Maka dari itu Allah katakan mereka adalah orang-orang yang adal, ajhal. Enggak ada orang lebih ajhal daripada mereka. Amma wallah, demi Allah, Lau alimu hilmallahi alaihim, seandainya mereka tahu sifat hilmnya Allah pada mereka. Wa afahu wa rahmatahu bihim, dan pemaafnya Allah dan rahmatnya Allah terhadap mereka. Mereka-merekanya kembali kepada musyrikin ini. Wa hum yubarizunahu bisyirki wal kufran, namun justru mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran. Naudzubillah. Dalam keadaan sudah sangat amat jelas bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna, dan sangat amat jelas bahwa sesembahan-sembahan kaum musyrikin adalah sembah-sembahan yang memiliki sekian banyak uyub wa naqais, aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Gak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Tapi mereka justru malah memerangi, menentang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan dan kekufuran. Wa yatajarrauna ala 'azamatihi bil ifki wal buhtan. Dan mereka lancang terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kedustaan dan kebohongan. Katanya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, itu bohong. Wa huwa yu'afihim wa yarsuquhum, namun bersama dengan itu Allah memaafkan mereka bagi yang betul-betul bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan rezeki kepada mereka. Dari pengetahuan ini semua, bersamaan Allah Subhanahu wa taala mereka maksiati, Allah Subhanahu wa taala mereka persekutukan, mereka lancang terhadap keagungan Allah dengan membuat kedustaan-kedustaan. Namun bagi yang betul-betul bertobat, Allah terima tobatnya, Allah maafkan mereka. Yang ini semua semestinya semakin menarik jiwa-jiwa orang tersebut untuk segera mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akal-akal mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu sesembahan kaum musyrikin, sembah-sembahan yang sangat banyak kecacatan, kekurangan. Sesembahan ahli tauhid adalah sembahan yang sempurna, yang maha pemaaf, maha rahmat, maha kasih sayang. Seharusnya itu semua semakin menarik jiwa-jiwa mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut, lebih mendalam, dan semakin menjadikan akal-akal mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala maqatu anfusahum ashadda maqta, dan benar-benar seharusnya menjadikan mereka benci terhadap diri sendiri dengan sebenci-bencinya tatkala mereka justru tunduk kepada seruan-seruan setan. Seharusnya sadar mereka orang berbuat syirik, seharusnya kecintaannya ditujukan kepada Allah, terdorong jiwanya untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sadar benci terhadap dirinya sendiri yang selama ini justru malah tunduk kepada seruan setan berupa kesyirikan dan kekufuran. Al-mujib lil khisyi wal khusran, yang mana ketundukan kepada setan itu justru akan mewajibkan seseorang mendapatkan al-khis, kehinaan dan kerugian. Walakinnahum qamul la ya'qilun, tapi bersamaan dengan jelasnya seperti itu, akan tapi mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, sehingga mereka terus berkesinambungan di atas kesyirikan dan kekufurannya. Bersama dengan jelasnya dua keadaan ini, keadaan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan konsekuensinya harus mengibadahi Allah semata, dan jelas tentang uyub, aib-aib, kecacatan-kecacatan teman-teman kaum musyrikin yang seharusnya meninggalkannya, namun justru mereka berlarut di dalam kesyirikan sehingga berakhir dengan kehinaan dan kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah hanya kepada Allah semata, dari termasuk jadi dari ahli tauhid, dan melindungi kita, menjaga kita dari orang-orang yang termasuk dari ahli kesyirikan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.